Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sebelum kita lanjutkan, seperti yang sebelumnya mau kita jelaskan, yaitu tentang perbedaan antara kana dengan kada. Poin yang kedua, yaitu bahwasanya khabar kana la yajuzu iqtiranu bi an al-masdariyah. Khabar kana tidak boleh bergandengan dengan al-masdariyah, sedangkan khabar kada boleh. Dikatakan oleh Asy-Syarih di sini bahwasanya khabar kana tidak boleh bergandengan dengan an al-masdariyah, tapi ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Yang dilarang itu apabila isimnya kana adalah berupa ain ataupun zat. Pada kalam yang musbat, isim zat dan kalamnya musbat, itu yang enggak boleh. Seandainya isimnya itu makna, maknawi, perkara yang maknawi bukan zat, maka boleh. Contohnya, kana ar-ra'yu an tusafir. Kana ar-ra'yu an tusafira. Di sini isimnya kana ar-ra'yu, dan ra'yu adalah perkara maknawi, maka boleh pada khabarnya bergandengan dengan an. Kana ar-ra'yu an tusafira. Ataupun kalamnya manfi, ini boleh meskipun mubtadanya berupa zat ain. Seperti makana Zaidun an yaqum. Makana Zaidun an yaqum. Datang pada kalam manfi, maka boleh khabarnya kana bergandengan dengan an. Makana Zaidun an yaqum. Jadi antara contoh ayat Al-Qur'an adalah wa ma kana hadzal qur'ana ayyuftara. Wa ma kana hadzal qur'ana ayyuftara. Masdar di sini tapi ditakwil dengan wasf, yaitu muftaran. Ditakwil dengan isim maf'ul. An yuftara kan al-iftira. Masdarnya tapi ditakwil dengan wasf agar menjadi benar khabarnya. Karena khabar kan wasf. Sedangkan masdar tidak bisa, maka ditakwil masdar tersebut yang dilebur dengan an ditakwil dengan wasaf sifat isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi tadi wa makana hadzal qur'an ayyuftara, ini muftara, bukan Al-Qur'an ini sesuatu yang diada-adakan. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembahasan jumlah yang memiliki mahal. Disebutkan bahwasanya jumlah yang memiliki mahal ada 7 menurut yang masyhur. Yang pertama, yang jatuh sebagai khabar maudhi'nya rafa, ini pada 2 bab, yaitu bab mubtada dan bab inna. Kemudian nasab pada 2 bab pula, kana dan kada. Kemudian as-saniyatu wa salisatu, yang kedua dan yang ketiga. Tadi kan ihdaha yang pertama, jumlah yang pertama yang dia jatuh sebagai khabar, sebagai khabar, dan mahalnya rafa itu pada 2 bab, bab mubtada dan bab inna. Kemudian jumlah yang jatuh sebagai khabar tapi mahalnya nasab pada 2 bab pula, khabar kana dan kada. Sekarang masuk ke jumlah yang kedua yang dia memiliki mahal dalam i'rab. Al-thaniyatu wa thalithatu al-waqi'atu halan wal-waqi'atu maf'ulan bih. Yang kedua dan ketiga adalah jumlah yang jatuh sebagai hal. Itu yang kedua. Wal-waqi'atu maf'ulan bih, dan jumlah yang jatuh sebagai maf'ul bih, itu yang ketiga. Wa mahalluhuma an-nasbu, dan mahalnya kedua, mahal keduanya adalah nasab. Falhaliyatu falhaliyatu, maka jumlah haliyah contohnya adalah waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka, saudara-saudara Yusuf, datang kepada bapaknya isya'an, di waktu petang hari, yabkun, dalam keadaan yabkun, menangis. Di sini yabkun adalah jumlah haliyah, pada mahalnya nasab. Ya, baik, kita lihat di sini syarahnya. Al-jumlah tsaniyah wa tsalitsah, jumlah yang kedua dan ketiga. Minal lati laha mahal, dari jumlah yang memiliki mahal, adalah al-waqi'atu halan, jumlah yang jatuh sebagai hal. Wal-waqi'atu maf'ulan bih, dan jumlah yang jatuh sebagai maf'ul bih. Wa mahalluhuma an-nasub, dan mahal keduanya, jumlah yang jatuh sebagai hal dan maf'ul bih, nasub. Al-haliyatu nahwu qawlihi ta'ala, jumlah haliyah, contohnya ucapan Allah Ta'ala, waja'u abahum isya'an yabkun, waja'u abahum isya'an yabkun. Maka jumlah yabkun minal fi'li wal fa'il, dari fi'il dan fa'il, fi mahali nasbin ala al-hal, pada mahalnya nasab sebagai hal, dari domir wawu yang ada pada ja'u, jumlah yang datang setelah nakirah, berarti maka dia di'arab sebagai hal, pada mahalnya nasab. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Yabkun jumlah fi'liyah haliyah fi mahali nasbin. Kemudian contoh yang lain adalah sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wasajid. Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Ketika dia dalam keadaan sujud. Di sini jumlah wahwa sajid adalah jumlah haliyah, pada mahalnya nasab, dan jumlah ismiyah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Wahunya wahwa haliyah. Huwa mubtada sajid khabar. Jumlah al-ismiyah fi mahali nasbin alal hal, sebagai hal. Ya, akrab sebagai mubtada. Maknanya manasariyah. Kemudian yakun di situ adalah fil mudhari yang tam. Maknanya yahsul atau yujad. Ya. Al-abdu fa'il bagi yakun yang tam. Dan masal mu'awal dari ma wal fi'li ba'daha itu pada mahalnya jar. Mudhafun ilaih. Mudhifa ilaiha aqrab. Didhafahkan kepadanya aqrab. Kemudian min rabbih jar majmu ta'alib aqrab. Ya, min rabbi muta'alliqan dengan aqrab, bukan dengan yakun. Ya, karena yakunnya di sini tamah, sempurna. Kemudian khabarnya aqrab mahdhuf secara wajib, karena sudah diduduki posisi khabarnya oleh hal. Oleh hal sudah pernah kita bahas juga kan. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Yani hasilun idha kana sajidan. Jadi khabarnya mahdhuf wujuban, karena sudah di posisi sudah ditempati oleh hal. Wa huwa sajid. Masih ingat itu? Dorbi gimana? Zaidan qa'imun. Dorbi Zaidan qa'iman. Apa? Kalimat yang sudah pernah kita lewatkan itu. Kalimatnya Barbi Zaidan Qa'iman ya. Barbi Zaidan Qa'iman. Barbi Zaidan Qa'iman. Di situ lagi dibuang khabarnya Barb, karena sudah diduduki posisi oleh hal, yaitu Barbi Zaidan hasilun idha kana Qa'iman. Fajumlatu wa huwa sajid, maka jumlah huwa sajid minal mubtada wal khabar, yang terdiri dari mubtada dan khabar, fi mahali nasbin, pada mahalnya nasab alal hal, sebagai hal dari al-abd, dari al-abd, datang setelah ma'rifah, dia sebagai hal. Kemudian wal maf'uliyatu, kita baca dulu matanya. Wal maf'uliyatu taqa'u fi arba'ati mawadi' mahkiyatan bil qawli nahu qala inni 'abdullah wa taliyatan lil maf'ulil awwal fi babi dhanna nahu dhanantu zaidan yaqra وتاليةً للمفعول الثاني في باب أعلم نحو أعلمت زيدًا عمرًا أبو قائم ومعلق عنها العامل نحو ليعلم أي الحزبين أحصى فلينظر أيها أزكى طعاما. Kemudian jumlah yang ketiga adalah jumlah maf'uliyah. Jumlah maf'uliyah. Jumlah yang jatuh sebagai maf'ul. Taqa'u fi arba'ati mawadhi'. Jumlah maf'uliyah ini terjadi pada empat tempat. Yang pertama mahkiyatan bil qaul, jumlah yang dihikayatkan dengan qaul. Dengan qaul. Contohnya qala inni Abdullah. Qala inni Abdullah. Nabi Isa berkata inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jumlah inni Abdullah adalah mahkiyah dengan qala. Pada mahalnya nasab. Maf'ulnya qala. Wa taliyatan lil maf'ulil awal, dan jumlah yang datang setelah maf'ul yang pertama pada bab dhanna. Pada babnya dhanna. Contoh dhanantu zaidan yaqra'u. Jumlah yaqra'u adalah jumlah yang datang setelah maf'ul yang pertama dari dhanna. Maka dia di'rab pada mahalnya nasab sebagai maf'ul yang kedua dari dhanna. Wa taliyatan lil maf'ul tsani, dan jumlah yang datang setelah maf'ul yang ketiga pada bab a'lama. A'lama dia butuh kepada tiga maf'ul. Contoh a'lamtu zaidan amran abuhu qa'imun. Saya beritakan kepada Zaid bahwasanya Amr bapaknya sedang berdiri. Saya beritakan kepada Zaid bahwasanya Amr bapaknya, bapaknya Amr sedang berdiri. Wa mu'allaqan anha al-amil, dan jumlah yang ditahan dari jumlah tersebut amil. Jumlah yang mu'allaqan al-amilu anha, jumlah yang amil ditahan dari amalannya terhadap jumlah itu. Dita'liq, dibatalkan amalannya pada jumlah. Nahu lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Jumlah ayyul hizbaini ahsa pada mahalnya nasab. Dan di situ alima ya'lamu dita'lik amalannya, dibatalkan secara lafaz, tidak secara mahal. Juga falyandur ayyuhazka tu'aman. Juga di sini dita'lik yandur. Ya. Karena maksudnya malaha sadrul kalam. Sadrul kalam itu ayyuha isim sifam. Ya, kita lihat sini syarahnya. Wal jumlatul maf'uliyatu taqa'u fi arba'ati mawadhi'. Jumlah maf'uliyah terjadi pada empat tempat. Al awwalu an taqwa mahkiyatan lil qaul. Yang pertama jumlah yang dia jatuh mahkiyah, dalam keadaan hikayatkan dengan ucapan. Yang dimaksud dengan al-hikayah adalah mendatangkan lafaz sesuai dengan susunannya yang pertama, tidak mengalami perubahan. Dihikayatkan apa adanya, diceritakan apa adanya. Anta qawam mahkiyatan bil qaul, jumlah tersebut dihikayatkan, hanya dibawakan bil qaul, dengan qaul. Dan al qaul di sini bukan hanya lafaz qaul, tapi juga yang diambil darinya. Fil madinya qala, ataupun masalnya qaul, ataupun mudhorinya yaqul, ataupun isim fa'ilnya qa'il. Sama itu masuk di dalamnya. Yang penting madanya satu dari al-qaul. Apakah fil madinya qala, fil mudhorinya yaqul, ataupun fil amrnya bahkan qul, dan yang lainnya. Kecuali qaul yang bermakna dhon, maka dia tidak masuk pada pembahasan ini. Tidak beramal pada mahalnya jumlah kalau qaul bermakna dhon. Contohnya ataqulu zaidan aliman, maksudnya apakah kau menyangka, mengira, menduga bahwa Zaid adalah seorang yang alim. Ini tidak kepada jumlah, bukan kepada jumlah yang mahkiyah anha. Contoh di sini jatuhnya jumlah mahkiyah dengan al-qaul. Qala inni Abdullah. Qala inni Abdullah. Nabi Isa berkata inni Abdullah. Dia Isa berkata inni Abdullah. Ini ucapannya. Dikaitkan apa adanya. Inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Fajumlatu inni Abdullah. Maka jumlah inni Abdullah fi mawdi'i nasbin. Pada mahalnya nasab. alal maf'uliyah sebagai maf'ul. Dan dia mahkiyah, jumlah tersebut dihikayatkan dengan qala. Dalilnya bahwasanya jumlah ini dihikayatkan apa adanya dengan qala adalah kasru inna ba'da dukhuli qala. Jika kasrahnya inna setelah masuknya qala. Adapun kalau in yang dia maf'ul dalam kondisi tidak dihikayatkan maka di fathah an. Ya, dengan anni. Kalau dihikayatkan dengan inni, ini jumlah. Inni Abdullah, jumlah mufidah. Tapi kalau anni bukan jumlah mufidah. Ini menunjukkan bahwa inni Abdullah itu jumlah hikayah. Karena di Indonesia berkata inni Abdullah, kan jumlah sempurna. Kalau anni Abdullah belum sempurna kan, karena dia pada takwilan masdar mufrad. Jadi di fathah itu menunjukkan bahwasanya ini tetap sebagai jumlah. Dihikayatkan apa adanya. Dan jumlah tersebut pada mahalnya nasab. Disebut dengan jumlah maqulul qaul. Isi dari ucapan. Adapun kalau di fathah ya pada ta'wil mufrad. Bukan alal hikayah jadinya. Wasan yang kedua. Antaqwa tariyatan lil maf'ulil awal fi babi dhanna, jumlah yang jatuh setelah maf'ul yang pertama pada bab dhanna, yaitu pada af'alul qulub yang dia muta'addi kepada dua maf'ul yang mana asli dari dua maf'ul ini adalah mubtada khabar. Ya. Ini maksud dengan bab dhanna adalah af'alul qulub yang dia muta'addi kepada dua maf'ul yang mana asli dari keduanya adalah mubtada khabar. Seperti di sini dicontohkan dhanantu zaidan yaqra'u, aslinya kan mubtada khabar zaidun yaqra'u. Adapun pada dua maf'ulnya a'ta dan kasa ini tidak masuk, dia bukan af'alul qulub meskipun dia butuh dua maf'ul. Dan juga dua maf'ulnya a'ta dan kasa itu bukan aslinya mubtada khabar, bukan seperti a'ta itu zaidan malan, bukan aslinya zaidun malun kan. Beda ini, bukan bahasanya. Jadi yang dimaksud dengan bab dhanna adalah af'alul qulub yang dia muta'addi dengan atau kepada dua maf'ul. Ya, yang namanya jumlah mubtada khabar ya, terkadang khabarnya kan jumlah. Dhanantu zaidan yaqra'u. Ini ra'mi jelas, dhanantu fi'lun wa fa'il, zaidan maf'uluhu al-awwal, yaqra' jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin maf'uluhu tsani, maf'ul yang kedua. Fajumlatu yaqra' maka jumlah yaqra' minal fi'li wa fa'ili dari fi'l dan fa'ilnya al-mustatir fi'ya mustatir padanya fi mawdi'i nasbin ala anna al-maf'ul tsani li dhanna pada mahalnya nasab sebagai maf'ul yang kedua dari dhanna. Wa salis yang ketiga antaqwa taliyatan li maf'ul tsani fi babi a'lama nahu a'lamtu zaidan amran abuhu qa'im fajumlatu abuhu qa'im fi mawdi'i nasbin ala anna al-maf'ul tsalis. Yang ketiga adalah jumlah yang datang setelah maf'ul yang kedua pada babnya a'lama. Fi'il yang butuh kepada tiga maf'ul. Contohnya a'lam tu zaidan amrun abu qa'im. Saya beritakan kepada Zaid. Maksudnya Amr bapaknya sedang berdiri. Maka jumlah abu qa'im. Jumlah abu qa'im pada maudhi'nya pada mahalnya nasab. Ala annaha al-maf'ul salih sebagai maf'ul yang ketiga dari a'lama. Wa inna ma lam taqa' taliyatan lil maf'ulil awal min babi a'lama. Kenapa di sini jumlahnya tidak jatuh setelah maf'ul yang pertama, setelah Zaid misalkan. Tapi setelah Amr, setelah maf'ul yang kedua. Hanyalah terjadi jumlah ini setelah maf'ul tidak lain tidak terjadi, tidak datang jumlah ini setelah maf'ul yang pertama pada bab a'lam li'anna maf'ulahu atsani mubtada fil asl. Karena maf'ulnya a'lama yang kedua itu aslinya mubtada. Wal mubtada la yakunu jumlah. Dan yang namanya mubtada tidak mungkin berupa jumlah. Itu jawabannya. Ketika ada yang bertanya mengapa di sini jumlah Abu Qa'im tidak datang setelah Zaid. Setelah maf'ul yang pertama, bukan setelah maf'ul yang pertama. Ya, alasannya tadi. Ya. Itu bahwasanya maf'ulnya a'lama dan babnya itu maf'ul yang kedua dari a'lama dan babnya itu aslinya mubtada. Yang namanya mubtada harus apa bentuknya? Isim atau jumlah? Isim kan? Ya, itu alasannya. Wal mubtada la yakunu jumlah, dan mubtada tidak bisa berupa jumlah tapi isim. Itu yang masyhur. Mubtada tidak boleh dalam bentuk jumlah, itu yang masyhur. Adapun contoh tasma' bil mu'idi sudah kita lewatkan. Ditakwil dengan pembuangan an, an tasma'. Warabi'u, yang keempat, antaqwa mu'allaqan anha al-amil. Jumlah yang mu'allaqan anha al-amil. Al-amil sebagai apa? Naibul fa'il dari mu'allaqa. Jumlah yang datang mu'allaqan dalam keadaan amil padanya dita'liq. Dibatalkan amalannya. Jumlah yang terjadi dalam keadaan amil pada jumlah tersebut dita'liq, ditahan. Tidak diamalkan secara lafaz. Wa ta'liqu ibtalul amali lafzan wa ibqa'uhu mahallan. Ta'liq maknanya adalah membatalkan amalannya amil secara lafaz, tapi menetapkan amalannya amil secara mahal. Jadi jumlah tersebut mahalnya nasab. Secara lafaz amil tidak diamalkan padanya. Dan itu khusus yang tidak diamalkan hanyalah jumlah yang dimasuki sesuatu yang membatalkan amalannya amil. Adapun jumlah berikutnya yang diatofkan dalam kondisi tidak digandengkan bersama sesuatu yang membatalkan amalannya amil, tetap dia diamalkan lafadznya dan juga maknanya. Contoh, alimtu la zaidun qa'imun wa bakron qa'idan. Di sini yang ditaklik jumlah mana? Alimtu la zaidun qa'imun wa bakron qa'idan. La zaidun qa'imun ditaklik. Alima tidak diamalkan pada la zaidun qa'im. Karena zaidun qa'im dimasuki apa? Lam. Ya, lamul ibtida' ditaklik. Ya, dan yang diatofkan kepada jumlah alimtu kepada zaidun qa'im itu bakron qa'idan diamalkan di situ. Alima. Karena tidak ada yang menghalangi untuk beramalnya alima pada bakron qa'idan. Ya, kemudian fal awwalu belum dibaca tadi. Ulangi belum selesai tadi. Wa ta'liq, ta'liq adalah ibtalul amali, membatalkan amalan pada lafaz dan menetapkannya pada mahal. Kenapa terjadi yang namanya ta'liq? Lima ji'i ma lahu sadrul kalam. Terjadinya ta'liq karena sebab datangnya sesuatu yang memiliki hak ditempatkan di awal kalam. Ya. Nah itu. Ya, ini setelah hamil maksudnya. Setelah hamil. Apa itu kalimat-kalimat yang haknya di awal kalam seperti manafiyah, lamul ibtida, juga isim istifham. Ya, ketika jumlah tersebut didahului oleh adawat ini, manafiyah, lamul ibtida, maka amil tidak bisa beramal pada jumlah tersebut. Itu. Lima ji malahu sadrul kalam, karena datangnya sesuatu yang dia berhak untuk di awal kalam setelah amil tentunya. Sawa'un kana al-amilu min babi alima am min ghairihi, sama saja apakah amilnya pada bab alima ataupun selainnya. Fal awwalu, maka yang pertama yaitu ketika amilnya dari bab alima, af'alul qulub yang dia butuh kepada dua maf'ul. Yaitu lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Di sini ayyu. Bukan ayya. Dita'lik di sini amalannya alima. Tidak diamalkan pada lafadznya. Hanya pada mahalnya nasab jumlah itu. Kenapa di sini? Dita'lik amalannya alima ya'lamu. Lima ji'i malahu sadrul kalam. Karena datangnya kalimat yang harus ditempatkan di awal kalam. Yaitu ayyu. Kenapa diawalkan ayu? Sini sifam. Lina'lama ayul hizbaini ahsa. Fa ayul hizbaini, maka ayul hizbaini mubtada. Wa mudhafun ilaih. Al hizbaini mudhaf ilaih. Wa ahsa. Selain ahsa adalah khabaruhu. Khabarnya. Wa huwa fi'lun madin. Dan dia ahsa adalah fi'l madin. Ahsa yusi. Lasmu tafdilin. Bukan isim tafdil. Dari ihsa. Menurut pendapat yang lebih sahih. Wa jumlatul mubtada wa khabari, Dan jumlah mubtada khabar fi mawdhi'i nasbin, pada mawdhi'i nasbin, sada masada maf'ulai na'lam, menduduki tempatnya dua maf'ulnya na'lam. Nah itu. Ya, sudah habis waktunya. Sebelum diakhiri, barangkali ada sedikit yang mau ditanyakan. Masih ada tersisa yang kedua, yang dia bukan pada babnya alima, yang dia juga ditaklik amalannya. Ya, ada? Mana? Hah? Ya, yang namanya qaul. Ya kalau misalnya di fathah, alif fathah itu bukan alif hikayah berarti. Bukan alif hikayah, maka dia ditakwil menjadi masdar mufrad jadinya. Ya. Seperti alim tu anna Zaidan qaimun. Ya, saya tahu bahasa Zaid berdiri misalkan. Ditakwil di situ anna Zaidan qaimun. Apa takwilannya? Menjadi mufrad jadinya apa? Qiyama Zaidin jadinya kan. Mufrad bukan jumlah. Kalau ini al-hikayah, jumlah, ya, kita tahu bahwasanya inna kalau masuk pada jumlah, maka tidak merubah dia sebagai jumlah. Tapi kalau anna masuk pada jumlah, merubah. Ya, jumlah tadi menjadi mufrad. Apa? Contohnya ada enggak? Ya, iya berarti. Kalau apa? Ada enggak contohnya? Yang setelah qaul anna. Ada enggak contohnya? Ada. Apa contohnya? Tadi katanya setelah qaul mesti inna. Ya, tapi katanya ada anna juga. Apa contohnya? Hah? Ya dicek lagi ya. Ya cek lagi. Iya. Karena tadi biasanya kalau maf'ulnya qaul itu jumlah. Ya kan? Ya coba dicek lagi nanti. Subhanallah bihamdik, syukurillah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.